dan mereka semua sholat. Di mana? Di dalam kuburnya. Di dalam kuburnya mereka sholat. Seperti apa sholatnya? Wallahu a'lam. Cukup kita imani saja. Dan mereka pernah sholat secara bersama-sama berjamaah 124 ribu itu. Diimami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah masih hidup dan mereka semua sudah wafat kan. Dan ini mudah bagi Allah, sangat mudah bagi Allah. Faedah, ada tambahan. Lam yasbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min tariqin sahihin. Tidak ada riwayat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu shalla qiyam al-lail aw salat at-tarawih, bahwa Nabi pernah salat qiyam al-lail atau salat tarawih 20 rak'atan. 20 rakaat. Beliau bilang lam yasbut min tariqin sahihin. Tidak ada riwayat sahih, tidak ada. Berarti yang ada dhaif atau maudhu. Yang sahih tidak ada. Beliau Syaikh Salim mengikuti qaul, pendapat, ijtihad guru beliau, Syaikh Al-Albani, yang mengatakan bahwa bid'ah salat tarawih lebih dari 11. Bal sabitu fil bab hadithu Aisyah. Justru yang sahih yang ada adalah hadis Aisyah tadi. 11 rakaat. Wa hiya a'lamu bihalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah yang paling tahu ibadah malam Nabi, salat malam Nabi, min ghairiha, dari yang lain. Dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari lain-lain. Yang laki-laki tentu tidak setiap malam tidur bersama Nabi, walaupun ada beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas, kan sahabat kecil. Yeah. Kemudian 1173. Wa anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan darinya dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awal al-lail. Beliau tidur di awal malam. Awal malam berarti habis isya, tidak larut malam. Bukan menjadi kebiasaan beliau, kalau kata kita ya, jam 12, jam 1 malam, bukan menjadi kebiasaan beliau. Walaupun pernah, beliau pernah berbincang-bincang dengan Abu Bakar, membicarakan tentang umat ini, keadaan umat ini, pembicaraan yang sifatnya dunia ya, bukan sifatnya ibadah, waib, bukan. Memperbincangkan, memusyawarahkan keadaan umat ini itu sampai larut malam. Berdua dengan Abu Bakar pernah, bukan sering, mungkin sekali itu. Yeah. Adapun kebiasaan Nabi adalah tidur di awal malam, dan beliau tidak suka ada acara ngobrol atau mungkin taklim, ceramah setelah isya. Beliau tidak suka. Nah, kalau ada sebelum isya, misalnya beliau mau bicara, diundurkanlah isya itu oleh beliau, oleh imam boleh. Ya. Tapi kita yang bukan imam tidak boleh. Kan ada anggapan bahwa sholat malam yang terbaik diakhirkan. Keliru pendapat ini. Kalau yang mengakhirkan adalah imam, betul. Imam kita di sini mengakhirkan, beliau berhak. Adapun kita tidak berhak. Yang berhak adalah imam. atau hujan misalnya tadi maghrib hujan. Nah, kata imam langsung qomat. Langsung qomat. Maka langsung qomat, langsung sholat isya. Nah, ini berhak bagi imam. Tidak berhak bagi jamaah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam. Wa yakumu akhirahu. Lalu beliau bangun di akhir malam. Di akhir malam yang sepertiga. Yang sepertiga. Jadi malam itu dibagi tiga. Kalau 12 ya 4, 4, 4. Ya. Yeah. Kalau 9 ya 3, 3, 3. Berarti 3 jam terakhir. 3 jam sebelum subuh, 4 jam sebelum subuh. Itu. Sepertiga malam yang akhir. Saat itulah Allah apa? Saat itulah Allah turun ke langit dunia. Ke langit yang terdekat dengan bumi. Fayusalli, lalu Nabi salat di akhir malam itu, sepertiga malam yang terakhir. Muttafaqun alaih. Fikul hadis. Salatul qiyam, salatul lail, fi akhiril lail, afdalu min awalihi. Salat malam, di akhir malam itu lebih baik dari awal. Berarti awal juga boleh. Tapi lebih baik yang akhir. Kan awal habis isya pernah juga. Terutama di bulan Ramadhan. Tadi kan? Yang kedua, yang terakhir. Akhirul layli arja fi ijabati du'a. Akhir malam itu lebih diharapkan terkabulnya doa. Lebih diharapkan doa itu terkabul. Di mana? Di akhir malam. Karena memang sedang di apa? Sedang ditunggu-tunggu oleh Allah. Sedang dicari-cari oleh Allah. Allah turun ke langit dunia, siapa yang sedang minta akan aku beri, siapa yang sedang mohon ampun akan aku ampuni, sedang ditunggu-tunggu oleh Allah. Nah, pas Allah nunggu itu, kita sedang minta. Mungkinkah ditolak permintaan kita? Mustahil. Mustahil. Allah nunggu-nunggu, siapa yang minta, begitu kita minta, kok enggak dikasih? Aneh. Aneh. Maka, berdoalah di sepertiga malam itu, sebelum subuh, pasti terkabul insyaallahu ta'ala. Kalau tidak terkabul berarti ada sesuatu. Kan antum masih ingat dari doa kita, permohonan kita, permintaan kita kepada Allah, minta kebaikan, itu muncul apa? Muncul berapa? Muncul tiga kemungkinan. Muncul tiga keadaan. Yang pertama, dikabulkan. Kita minta sembuh, sembuhkan. Kita minta panjang umur, dipanjangkan. Kita minta mobil, dikasih. Kita minta, dikabulkan. Yang kedua, ditunda. Ditunda. Sabar, ditunda. Nanti akan tiba waktu di mana, oh ini doaku dulu, oh ini permintaanku dulu. Yang ketiga, diganti dengan yang serupa. Kita minta mobil, nggak dikasih mobil, tapi mendapat sesuatu yang tidak kalah dengan mobil. Hanya mungkin kita nggak sadar, gitu ya. kita diberi sesuatu. Seandainya kita tidak minta, kita tidak diberi itu. Tidak dapat ini, tidak dapat itu yang kita minta, tapi anak kita sehat. Rumah tangga kita harmonis. Iya kan? Hidup kita nikmat. Itu kan bagian dari kenikmatan besar. Yang kadang kita tidak merasakannya. Karena biasanya nikmat itu akan terasa kalau nikmat itu sudah hilang, baru terasa. Tiap hari kita melihat biasa saja. Begitu mata kita buta, enggak bisa lihat. Betapa nikmatnya bisa melihat itu. Itulah manusia. Nikmat itu terasa justru ketika hilang. Ya. Maka sebelum hilang, kita syukuri nikmat itu. Ya, kita tafakuri, tadabburi. Bahwa kita mendapatkan kenikmatan besar. Apa? Bisa melihat, bisa berjalan, bisa mengambil makanan sendiri, kita masukkan ke mulut kita, lihat sebagian saudara kita untuk makan sendiri dan seterusnya. Ya. 1174. 1174. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال dari Ibnu Mas'ud dia berkata sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Aku salat bersama maksudnya bermakmum. Salat Ibnu Mas'ud, Nabi sholat sendiri, Ibnu Mas'ud juga sholat sendiri, tidak. Tapi bermakmum. Bermakmum. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi pernah sholat malam dan diikuti oleh seorang sahabat. Atau dua orang sahabat. Bukan puluhan sahabat. Apalagi ratusan sahabat, tidak. Kecuali di bulan Ramadan. Maka di luar Ramadan tidak ada. Tidak ada. Adanya seperti itu satu orang. Nanti akan ada Hudzaifah. Kemudian Ibnu Abbas. Pernah juga ya kan? Kemudian Jabar dan Jabir. Ya? Satu atau dua orang. Dan tidak direncanakan. Udah terjadi malam itu. Apa istilahnya, spontan saja. Tidak direncanakan. Kalau direncanakan, nanti malam kita sholat malam dengan imam Bapak Fulan bertempat di Masjid Anu, ini bid'ah. Kecuali di bulan Ramadan, sholat tarawih. Dan ini ijtihad Umar melakukan setiap malam. Mulai zaman Umar waktu itu sampai hari ini. Adapun di luar Ramadan, bid'ah. Sebagaimana yang kita saksikan di Jakarta ini. Ya. Saya kira tidak ada di Mesir, tidak ada di Saudi, tidak ada di negeri-negeri lain. Ya. Di Jakarta ini. Ramai kan? Dari tahun 90-an. Bid'ah. Lebih bid'ah lagi kalau ditentukan waktunya. Malam 1 Januari. Ini lebih bid'ah lagi. Menentukan waktunya, ya kan? Jadi seolah ada ibadah khusus di malam tahun baru. Inilah semangat yang tanpa ilmu. Semangat mereka bagus. Untuk menyelisihi trompet Yahudi itu. Tahun baruan itu. Tentu semangat yang bagus. Tapi caranya keliru tanpa ilmu. Ya. Maka dua-duanya keliru. Yang satu tasyabbuh, yang satu bid'ah. Keliling-keliling jalanan, munas, tiup trompet, tasyabbuh. Salat malam di malam itu dengan berjamaah, ditentukan waktunya, imamnya, bid'ah. Dua-duanya buruk. Tasyabbuh haram, bid'ah haram. Maka yang terbaik, tidur. Ya. Nah, maka 31 Desember itu enggak usah tidur siang, kan biar cepat ngantuk, ya kan? Ah, nanti malamnya tidur. Ya. Coba ini diamalkan oleh kaum muslimin. Sejakarta aja faham ini, ya. Gigit jari itu orang-orang Yahudi itu, ya. Sepi pada kemana nih tahun baru, ya kan? Enggak usah teriak-teriak pakai gerakan ini, gerakan itu, faham sunnah. Bid'ah faham, tasabbuh faham. Enggak laku jualan Yahudi itu, enggak laku. Yahudi itu jualannya laku. Karena apa? Karena kaum muslimin tidak faham sunnah. Kalau faham sunnah enggak laku. Mereka gigit jari mereka. Jualan mereka riba. Gigit jari mereka. Riba enggak laku. Kalau kaum muslimin faham sunnah dan diamalkan. Menjauh dari riba sejauh-jauhnya. Nah ini dia. Perlukah gerakan ini, gerakan itu? Enggak perlu. Cukup faham sunnah, kembali kepada sunnah, gigit sunnah Nabi dengan gigi geram, selesai. Permasalahan selesai. Nah, ada berapa puluh, berapa ratus permasalahan yang sedang menimpa kaum muslimin, insya Allah akan selesai kalau kaum muslimin faham sunnah, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu malam aku bersama Nabi salat bermakmum kepada Nabi, falam yazal qaiman. Nabi terus berdiri. Zahirnya ini bukan menit lagi, jam, berjam-jam. Mungkin sejam, mungkin satu jam setengah, mungkin dua jam, terus berdiri sambil membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Hatta hamamtu bi amri su, hingga akhirnya aku berkeinginan buruk. Ada niat buruk dalam hatiku. Bila ada yang bertanya, ma hamamta, engkau berniat apa? Yang mendengarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud ini bertanya, engkau berkeinginan buruk apa? Dijawab oleh Ibnu Mas'ud, hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Aku berniat duduk meninggalkan beliau. Membatalin saja, ya. Membatalin aja lah, pergi aja lah. Nah, ada niat begitu. Nah, lihat sahabat. Sahabat manusia biasa. Maka ketika terlalu berat, terlalu payah, terlalu lama, ada keinginan buruk. Ada pada diri Ibnu Mas'ud. Ulama'nya umat ini, turjumanul Qur'an, ahli tafsir, yang tahu seluruh ayat Al-Qur'an, di mana ayat ini turun, untuk siapa ayat ini turun, atas peristiwa apa sehingga ayat ini turun, Ibnu Mas'ud tahu. Tapi manusia, ketika ada sesuatu yang berat, maka ada keinginan buruk. Dan itu terjadi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yeah. Ini bukan Hudzaifah, ya. Ini Ibnu Mas'ud. Yang Hudzaifah 1175. 1175. Ini Hudzaifah. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat berjamaah, qiyamul lail berjamaah bersama seorang sahabat atau dua orang sahabat. Ah, kita lihat bagaimana yang Hudzaifah. Sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Aku salat bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Faftatahal Baqarah. Beliau mulai dengan Al-Baqarah. tentu setelah Al-Fatihah beliau membaca Al-Baqarah. Dari awal sampai akhir tentunya. Dari awal sampai akhir. Fakultu, aku berkata dalam hatiku, kata Hudzaifah, yarka'u indal mi'ah. Paling Nabi akan rukuk setelah 100 ayat. Ini perkiraan Hudzaifah. Masuk sampai selesai sih. Nah, 100 lah paling, 100. Gitu. Sambil begitu, di hati Hudzaifah itu, 100. Begitu sampai 100 kan hafal Hudzaifah, ya kan? Hudzaifah hafal Al-Quran. Ya. Sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran, diantaranya Hudzaifah. Kan tidak semua sahabat hafal. Summa madha, setelah sampai 100, terus. 101, 102, 103. Terus, enggak tahunya belum rukuk juga 100 ya. Fakultu yusalli biha fi raka'atin. Ya. Ternyata sampai selesai. Ya. Pikir Hudzaifah, ya sampai selesai. Ya udahlah, sampai selesai. Ya. Ah, udah selesai mungkin siap-siap mau rukuk ya. Famadho terus. Terus. Ya. Terus apa? Summa iftatahan nisa, diteruskan dengan surat An-Nisa. Ya. Bukannya rukuk malah diteruskan dengan surat An-Nisa. Nabi sadar ada Hudzaifah di belakang. Biarin. Ini kan ya kalau mau batalin silahkan batalin. Enggak wajib ini ya kan. Kalau isya, kalau subuh, kalau maghrib. Enggak begini Nabi. Kan wajib. Kalau ada yang batalin dosa besar. Kalau Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Hudzaifah batalin enggak tahan. Ya enggak masalah. Maka ya biarin aja. Itu. Kuat ya hayo. Enggak kuat ya udah, kira-kira begitulah ya. Kan enggak wajib. Diteruskan dengan surat An-Nisa. Ya? Berurutan apa tidak? Tidak berurutan. Berarti boleh baca surat tidak berurutan. Ini kan tidak berurutan. Dari surat kedua langsung surat keempat. Surat ketiganya diluncat. Baru summa fataha al Imran. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al Imran mundur. Ya. Berapa jam itu? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya. Faqara'aha, dibaca dengan mutarassilan. Tartil. Dalikal kitabu la raiba fi. Tartil. Taknya, soknya, nunnya, ainnya terlihat. Bukan ditarik-tarik seperti sebagian orang ya. Kan suka ada yang begitu ya kan. Enggak seperti itu Nabi membaca. Jelas. Huruf-hurufnya terpenuhi. Tartil. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Ketika Nabi melewati ayat-ayat tentang tasbih yang memerintahkan tentang tasbih, maka beliau bertasbih. Ya, pakai ada selah lagi ya. Sudah 3 surat panjang ada tambahannya bertasbih. Subhanallah. Ketika melewati ayat-ayat tentang tasbih isma rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, misalnya seperti itu ya. Tapi ini solat malam. Adapun solat isya, solat maghrib tidak disunahkan seperti itu. Tidak disunahkan seperti itu. Ya, kan enggak ada riwayat. Yang ada riwayat cuma niti. Solat malam. Wa idza marra bisu'alin sa'ala. Ketika melewati ayat-ayat yang memerintahkan berdoa, kan banyak ayat-ayat memerintahkan berdoa, maka beliau berdoa. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis 1175. Hudzaifah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membaca surat Al-Baqarah, diteruskan dengan surat An-Nisa, diteruskan dengan surat Ali Imran, mundur. Membacanya mutarassilan, tarassul, tartil. Ketika melewati ayat-ayat yang memerintahkan bertasbih, beliau bertasbih. Ketika melewati ayat-ayat yang memerintahkan untuk berdoa, beliau berdoa, memohon sesuatu. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwad. Ketika beliau melewati ayat-ayat yang menyuruh untuk berta'awud, beliau berta'awud. Thumma raka'a, setelah itu baru beliau ruku'. Entah sudah berapa jam itu. Berapa lama ruku'nya? Membaca subuhun kudus sekali begitu, atau subhana rabbiyal azim tiga kali begitu? Ternyata tidak. Ya, yang dibaca subhana rabbiyal azim. Ya. Tapi bukan tiga kali. Mustahil tiga kali. Kenapa? Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Lama ruku'nya hampir sama dengan berdirinya. Gimana karena subhana rabbiyal azim tiga kali? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kan berdirinya berapa itu? Dua jam misalnya. Subhana rabbiyal azim tiga kali. Masuk satu setengah jam. Ya. Apa mau dipelan-pelanin? Subhana. Kan enggak mungkin gitu ya kan. Enggak mungkin itu mengada-ada. Ya. Nah, berarti diulang-ulang. Diulang-ulang tanpa hitungan. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ini makna mutabadir istilahnya. Makna yang mau enggak mau harus difahami seperti itu. Kan Aisyah kan lebih tahu dari kita semua. Aisyah yang bilang, yang dibaca apa? Subhana rabbiyal azim. Ada yang lain? Tidak. Kalau ada yang lain tentu dibawakan oleh Aisyah. Enggak ada. Hanya subhana rabbiyal azim. Tentu berulang-ulang. Puluhan kali, ratusan kali. Thumma qal sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Setelah ruku itu beliau bangkit dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Bisa juga Rabbana walakal hamd. Berdiri i'tidal. Berdiri i'tidal tanpa sedekah. Thumma qama tawilan. Berdiri tidak sebentar. Tidak semenit dua menit, tapi panjang lama. Qoriban mimma raka'a. Hampir sama dengan apa? Dengan rukuknya tadi. Mungkin bisa sejam atau sejam kurang. Thumma sajada faqal. Setelah itu beliau sujud dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Tentu berulang-ulang. Fakana sujuduhu qariban min qiyami. Sujud beliau tersebut hampir sama dengan i'tidalnya tadi. Ya. Ah, dari sini menyalahi sunnah. Kadang seseorang yang sholat membaca suratnya panjang. Panjang sekali. Lalu Allahu Akbar ruku, langsung sami Allah liman hamidah. Maka panjangkan ya. Hadis ini tidak dibawakan fawaidnya karena pengulangan dari hadis 102. Ada pertanyaan, silakan. Apakah ketika tahajud sendirian bacaan sholat boleh dikeraskan? Boleh. Boleh. Bahkan kalau melihat apa hadis Aisyah tadi dan hadis-hadis lain, itu bukan hanya suratnya. bukan hanya suratnya. Ini kan yang barusan kita baca, ya, bacaan ruku, bacaan sujud dikeraskan. Mana mungkin Hudzaifah bisa cerita seperti ini kalau tidak dikeraskan, ya kan? Hudzaifah bercerita seperti ini kepada kita semua karena Hudzaifah mendengar dari Nabi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah dan seterusnya, termasuk Aisyah tadi. Bolehkah berniat tidak memotong rambut kecuali setelah melaksanakan sa'i bertahalul dengan menggunduli kepala di Mekah? Kapan umrohnya? Kalau umrohnya itu mungkin sebulan lagi, setengah bulan lagi, mungkin. Mungkin. Tapi kalau enggak kebayang, tahun-tahun berapa umroh. Nah, masa mau didiamkan, ya kan? Bahwa memanjangkan rambut itu boleh, tetapi jangan sampai nanti bertasabuh dengan wanita. Dan mengatakan bahwa rambut panjang itu bagian dari sunnah, ini perlu pembahasan. Bahwa Nabi pernah sebahu, iya. Tapi kan pernah gitu ya. Bukan kalau sunnah ya terus. Masa sunnah pernah sebahu, pernah ya beliau pernah membotaki rambut apa belum? Ya, pernah ketika tahalul kan. Berarti pernah pendek sekali. Bagaimana hukum qiyamul lail secara berjamaah yang diadakan di masjid pada 10 hari terakhir? Iya. Iya. Pertama, ketika ini menjadi dua kali, maka jelas bid'ahnya. Bid'ahkan ibadah yang tidak pernah ada di zaman Rasul dan para sahabat. Adakah di zaman Rasul dan para sahabat satu masjid dua kali? Ini kan butuh dalil. Kan kita sudah belajar kaidah bahwa bid'ah adalah bentuk ibadah faqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Para sahabat enggak kenal. Ketika ada riwayat zaman sahabat satu masjid dua kali, sunnah. Kalau enggak ada berarti bid'ah. Ya. Siapapun yang mengatakannya, siapapun yang menfatwakannya, kita kembali kepada kaidah. Gitu. Kalau mau jangan diadakan habis isyaknya. Dan itu kan enggak masalah. Kalau memang itu atas perintah imam, bisa saja kan? Pada bapak-bapak diumumkan bahwa habis isya ini kita tidak mengadakan sholat tarawih. Bagi yang mau silahkan nanti jam 3 atau setengah 3 gitu. Berarti sekali ya. Kemudian mengincar 10 malam terakhir, apalagi mengincar malam-malam ganjil, ini pun butuh dalil. Ya. Maka terserah imam. Mau 10 hari terakhir, 10 hari pertama, 10 pertengahan, kapanpun, kata imam, kita nanti sebelum sahur, boleh. Untuk malam ini, habis isya, boleh. Bagaimana seorang wanita bersalaman dengan ayah tiri suaminya, berarti bukan ya. Kalau ayah tiri dia, iya. Ayah tiri dia, iya. Kan dengan sebab pernikahan kan, dengan sebab pernikahan itu berhenti di ayah tiri, ibu tiri, menantu, mertua, berhenti di situ, tidak kemana-mana. Beda dengan susuan. Kalau susuan kan kemana-mana. Ya ke ayahnya, ke ibunya, ke pamannya, ke abangnya, ke adiknya, semua. Persis seperti dia itu anak si fulan dan fulanah itu. padahal cuman menyusu kepada si fulanah itu. Istri sedang hamil dan ada permintaan kepada saya untuk memotong jenggot. Oh, apakah diperbolehkan? Ya enggak boleh. Jangankan cuman istri, ibu, ayah, atasan dan siapapun. Maksiat kan tidak boleh dijalankan. Ya. Yeah. Barangkali itu satu tahayul yang berkembang di kita ya. Kalau istri sedang hamil, minta apapun harus dipenuhi, dituruti, ya. Emang kadang-kadang suka aneh-aneh mintanya, ya kan? Apakah harus dituruti? Tidak. Kalau yang bisa dituruti, turuti. Yang ringan dituruti. Kalau yang berat, apalagi haram, jangan. Dan gak ada masalah. Saya pernah mendengar hadis tentang Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga. Beliau berdoa dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batil. Hadis batil, maudhu. Tidak ada riwayat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang dipakai oleh orang-orang tarekat sufiyah yang membolehkan bertawassul kepada orang-orang yang sudah mati. Ya. Bertawassul memang boleh. Boleh. Memohon kepada Allah dengan perantara. Boleh. Berapa perantaranya? Tiga. Tiga. Tidak mungkin jadi empat, lima, dan seterusnya. Cuman tiga. Yang pertama, amal soleh kita. Ingat hadis tiga orang yang terjebak dalam goa. Ketiga-tiganya memohon kepada Allah berdoa dengan perantara amal solehnya. Yang kedua, setelah amal soleh, orang soleh yang masih hidup. Pak, tolong doakan saya ya. Tolong doakan mudah-mudahan anak saya sembuh dari sakit ya. Ah, ini boleh. Yang masih hidup. Yang sudah mati tidak boleh. Kalau boleh tentu para sahabat berbondong-bondong kemana? Ke kubur Nabi. Kan manusia termulia ketika mati, ketika hidup, ketika sudah mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu para sahabat berbondong-bondong ke kubur Nabi. Ya Nabi, tolong doakan begini-begini. Enggak boleh. Atau minimal para sahabat berdoa kepada Allah dengan menyebut-nyebut nama Nabi. Bijahi Rasulullah, bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada riwayat seperti itu dari para sahabat. Yang ketiga, dengan asma'ul husna, dengan sifat-sifat Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Nah, kan disebut ampunilah aku. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, berikanlah kepadaku rizki. Jadi antara nama dan sifat Allah dengan permohonan kita itu menyambung. Pada saat berdiri tidak lama, apa yang dibaca? Tidak disebut di sini, ada riwayat doa. Ada beberapa riwayat doa yang bisa dipanjatkan, salah satunya adalah i'tidal sebelum salam dan sujud. Ya. Adapun apa rinciannya tidak disebut. Ya. Salat istikharah. Istikharah bukan istikharah ya. Qiqa. Mohon pilihan. Apakah harus sepertiga malam? Tidak, bebas. Ini sholat yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, istikharah, hajat hadisnya dhaif ya, salat hajat hadisnya dhaif. Ini salat-salat yang tidak ada hubungannya dengan waktu. Salat setelah akad ya, artinya mau siang mau malam, salat dua rakaat sepulang dari safar, ini tidak ada hubungannya dengan waktu. Jadi kapan saja. Tentu hindari waktu-waktu terlarang. Apakah dari dua hadis ini disimpulkan bahwa jumlah rakaat salat malam Rasulullah kurang dari 11 rakaat? Terkesan Rasulullah tidak menyukai salat malam berjamaah. Iya. Yang tidak boleh adalah apa? Lebih. Yang tidak boleh adalah lebih. Lebih dari 11. Gitu. Makanya ucapan Aisyah apa tuh? Mazada Rasulullah, karena Rasulullah la yazid, Rasulullah tidak menambah. Berarti bisa mengandung arti bisa kurang. Kalau kita fahami, kalau kita baca dengan seksama hadis Hudzaifah yang terakhir tadi, mungkinkah 11 rakaat? Ya kan? Satu rakaat aja udah berapa jam itu? Ya, akan kurang. Maka tegaklah hujah sebagian ulama, saya kira tidak seluruh ulama ya, yang mengatakan boleh kurang. Untuk Nabi ya, untuk kita udah jelas. Untuk kita udah jelas. Bahkan beberapa sahabat, Muawiyah kan cuma satu rakaat. Ya, maksudnya untuk Nabi. Apakah untuk Nabi harus 11? Nah ini khilaf. Melihat dari zahir lafadz ini, bisa. Bisa kurang. Adapun kita, jelas. Boleh. Kurang dari 11, tidak boleh lebih dari 11. Tentang beliau tidak menyukai, ini tidak bisa disimpulkan. Ya. Tidak bisa disimpulkan seperti itu. Ya. Kalau tidak menyukai kan bisa saja beliau apa melarang ya kan. Dengan ucapan beliau. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Ada teman menawarkan asuransi syariah yang katanya bebas riba, bebas goror, bebas maisir, mendapat sertifikasi MUI. Katanya dana ta'awunnya sebagai hibah jadi dibolehkan. Nah, ini yang seperti ini. Jadi diberi nama dengan nama yang bukan nama itu. Ya. Kan kalau pakai cara seperti itu bisa saja kan. Bapak pinjam uang berapa? 100 juta. Kembalinya berapa? Tetap 100 juta kalau lebih kan riba, Pak. Nah, cuman Bapak nanti sedekah sama saya ya. Kalau pas mengembalikan sedekah sama saya 5 juta. Sedekah, masuk sedekah haram. Ya kan? Deal, Pak, sedekah ya. Kan bisa saja dikasih nama seperti itu. Ya. Kalau riba kan haram, ini sedekah. Kita kasih nama sedekah. Apa boleh seperti itu? Ini dia. Bahwa asuransi itu mengandung unsur maisir, goror, dan seterusnya, kita semua tahu. Nah, kalau maisir kan jelas haram, goror jelas haram. Biar halal, jangan dikasih nama maisir. Jangan dikasih nama goror. Ini hibah. Nah, itu. Kelakuan siapa itu? Yahudi. Apa istilahnya? Hilah. Hilah Yahudi kan begitu. Gimana caranya supaya terkesan halal? Itu yang disabdakan oleh Nabi. Ternyata apa yang disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu, kita saksikan hari ini atas nama MUI kalau betul ya. Saya tidak berharap MUI betul seperti itu ya. Kalau toh betul ya tidak tertutup pun tidak boleh kita takut mengatakan ini salah. Mau MUI, mau siapapun. Ketika menyelisihi dalil,